pernah aku dapatkan. Yang terbaik yang selalu ku dengar, aku tahu kini takkan mudah tuk bisa terus bersamamu. Bisa merubah semua.